Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Ala ni'matillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Putri-putrinya, masyaallah. Ya sayang. Papa masih di standar satu geng. Insyaallah papa cepat pulang. Bodo besok. Gua ada enggak badan. Sayang. Kita lagi bawa pulang. Hello, Jim. Oh. Iya, halo. Doain papa ya. Doain papa saya. Ya. Cepet-cepet doa. Halo, Jim. Nangis. Anak saya minta rumah baru. Minta dengan mana? Papa, aku nggak mau tinggal di sini lagi. Kita harus cari rumah yang baru yang lebih besar. Oh iya sayang, doain papa ya. Papa akan beliin buat kamu. Papa, deh BBM terus belum pernah terakhir ini. Kok papa belum pulang? Itulah papa. Aduh papa, nggak usah ada di rumah. Nanti papa sehat. Jangan anak kita mesti begitu pak. Jangan bentak dia, jangan marahin dia. Apa kamu? Ya, kita harus bisa main sinetron. Bahkan dengan istri pun. Itu bisa. Itu lebih biasa maksud dia. Artinya apa? Artinya ciptakanlah suasana yang indah, penuh kasih sayang di rumah, ya, dengan cara-cara seperti itu. Saya contohkan pas kebetulan dia telepon kepada saya dan dia tadi lagi minta rumah. Paling lagi obrolan di sekolahnya, temannya beli rumah baru gitu, sehingga dia iri gitu. Sampai pada satu ketika kalau dia tetap terus dengan semua cara-cara kita dia nggak bisa lagi, baru kita gunakan baiknya kamu jadi anak dia dan jadi anak papa gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf terpotong dan saya harus angkat. Tidak boleh mengecewakan anak kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Saya akan angkat telepon ini sekalipun kita terhambat, dari ibu saya dan dari anak saya. Hanya dua. Kalau istri pasti tahu lagi pengajian, maka dia telepon. Dan dia akan telepon di SMS, jam berapa pulang. Iya, dia cuma tahu jam berapa pulang. Yang penting pulang atau dia. Enggak. Yang saya angkat itu aja. Karena anaknya masih kecil, jadi kan dia enggak tahu kita lagi sibuk atau apa. Jadi angkat, gitu. Mohon maaf sekali, saya harus angkat. Dan ibu juga, dia kan enggak tahu lagi apa, kayak sebodoh. Yang penting diangkat, gitu ya. Dan Jokowi juga, enggak akan saya angkat. Enggak akan saya angkat. Ngapain juga dia telepon gue sih. Enggak bakal dia telepon gue. Baik, teman-teman sekalian, yuk kita simpulkan lalu lari ke sini. Kalau keburu insyaallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita telah membahas Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saat itu siapa yang dihadapi Ibrahim? Namrud. Tapi ini kayaknya orang-orang baru yang banyak nih. Iya, alhamdulillah. Kita tes dulu orang baru supaya nyambung kok enggak, ini penting soalnya. Siapa istrinya Nabi Daud? Mereka tahu pak, Bu Daud. Iya ya pak, welcome. Kita pengajian kayak begini pak ya. Menurut pendapat Bapak, Injil itu kitab siapa? untuk umat beragama? Kristen. Nyambung. Taurat kitabnya siapa? Ada Mama. Banyak yang begini di mana-mana. Taurat kitabnya siapa? Musa. Untuk umat beragama? Yahudi. Zamannya. Itulah Pak. Jadi berat hati untuk melanjutkan ini. Iya, berat hati untuk melanjutkan ini. Pak. Itu kalau enggak Jokowi Luhut lah. Ngapain gua angkat? Teman-teman sekalian yang baru hadir, saya Haikal Hasan. Saya kuliah di Hebrew, Yerusalem, Israel. Sengaja saya mengambil khusus tentang soal sejarah untuk meluruskan. Tidak ada Pak agama Samawi, Pak. Itu buatan Belanda, Pak, untuk Indonesia. Teori itu teori basi, Pak. Injil, kitabnya orang Kristen, itu teori Belanda semua, Pak. Teori Sunakul Kronyo yang enggak ada kita temukan di mana-mana. Yang kita temukan di literatur orang Yahudi adalah yang Injil itu kitabnya orang Islam yang hidup di zaman Nabi Isa. Dan ternyata klop sama Quran gitu loh, Pak. Siapa yang pegang terjemahan Quran, silakan. Bapak pegang? Coba silakan Bapak buka. Surat misalnya salah satu aja, surat 19 ayat 30 dan 31, coba lihat. Nabi Isa orok bilang apa? Nabi Isa masih orok bilang apa? Kita ulang sedikit ya untuk ya, silakan baca yang keras. 19:30 dan Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah yang berikut kita tidur, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Terus? Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Terus? Dan dia memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Apa ajaran Nabi Isa? Salat dan zakat. Bapak buka surat 3 Ali Imran ayat 52. 3:52. Yang keras. Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka dari Israel, dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyun atau sahabat setianya menjawab, kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim. Kurang jelas apa? Injil itu kitabnya orang Islam. Itu dia faktanya. Gak ada Injil kitabnya orang Kristen. Mana? Alkitab kitabnya orang Kristen. Injil yang dimodifikasi kitabnya orang Kristen. Begitu juga Taurat, kita gak perlu kupas lagi. Bapak udah tahu, yang banyak hadir pasti udah tahu. Surat Yunus 84, Yunus 87. Itu semua menceritakan Taurat itu kitabnya umat Islam yang hidup di zaman Musa. Talmud kitabnya Yahudi baru. Dunia mengakui begini, Indonesia aja gak pernah lempengin sejarahnya. Ngawur. Taurat itu kitabnya umat Islam, karena kita wajib beriman kepada Taurat. Dalilnya itu banyak dalam Al-Quran. Ya itu udah bahas kita, saya kalau bahas lagi jadi mundur nih ya. Berikan videonya kepada yang belum hadir. Enggak ada videonya? Ada cuplikannya. Cari di YouTube lah. Ada rekaman, Pak. Ya. Jadi enggak bisa, enggak ada teori agama samawi basis sekali. Hari ini masih cerita agama samawi, enggak sama sekali bohong. Ya. Ibrahim alaihissalam lahir di desa Ur, Babilonia, 1978 sebelum Masehi. Apa yang dibawa Ibrahim? Silakan buka. Mereka menuju Ibrahim. 2:140, 2:132, 2:124, 2:226, 2:278, 3:67. 14 36. Banyak lagi lah dan lain-lain. Nah, kelar kita bahas Ibrahim alaihissalam. Semuanya ini mengatakan bahwa Ibrahim itu adalah Islam, dan ajaran utama Ibrahim itu adalah sholat. Itu kita bahas. Ya. Ismail 19:54-55 adalah Islam, dan dia selalu mengajarkan sholat untuk anak-anaknya. Ishak Al-Anbiya berapa? Al-Anbiya 14, 20. Ya. Ayat mulai 21 Al-Anbiya mulai ayat yang ke-14 dan seterusnya, panjang ini. Nabi Ishak menyuruh kepada Islam dan sholat. Lalu punya anak namanya Yakub alias Israel. 2:1-2, 2:1-3 menyuruh kepada anaknya Islam dan memerintahkan anaknya sholat. Bahkan wasiatnya, siapa yang kau sembah setelah aku? Anak-anaknya Ruben, Simon, Levi, Yuda, Isakar, Zebulun, Gad, Aher, dan Naftali, Yusuf, Benyamin. Islam dan sholat. Ismail 1892 sebelum Masehi, Ishak 1878 sebelum Masehi, Yakub 1828 sebelum Masehi. Ini lahir banyak nih dari sini ke sini. Yang penting Nabi Yusufnya aja deh. Nabi Yusufnya itu 8, 7, 8, 17, 8, 6 ya sebelum Masehi. Semua Islam, nggak ada perdebatan. Semua nggak ada tawar menawar, Pak. Tulen, semuanya Islam. Mereka kemudian wafat. Levi punya anak Amr, Amr punya anak Tohid, Tohid punya anak Imran, Imran punya anak Musa alaihissalam. 1527 sebelum Masehi. Musa pun mengajak kepada Islam. Di mana? Di surat 61 ayat 5, di surat 10:84, di surat 10:87, di surat 2:40-80. Banyak sekali, Pak. Ini Islam dan memerintahkan sholat. Ya. Nabi Musa digantikan oleh Talut, Talut digantikan oleh Daud, Daud digantikan oleh Sulaiman. Nah, inilah Pak yang baru hadir. Ya, ini Musa bin Imran bin Qahit bin Amr bin Levi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, sedangkan Daud itu bin Talut. Daud, ayahnya Daud siapa ya? Pak Daud ya. Ambil Daud ya. Nah, Daud 10:50-10:10, Sulaiman 10:10-9:70. Ini Talut dulu. Otak udah mulai ini. 10:50 Talut sampai 10:10. Ini Al-Baqarah 246. Daud 10:10-9:70, Sulaiman 9:70-9:30. Maaf yang udah mungkin bosen, ya, tapi enggak lah, repeat kok. Ini enggak apa-apa. Ya. Pak, yang baru hadir, inilah Raja Israel pertama. Raja pertama. Daud Raja Israel kedua. Dalilnya Al-Baqarah 247. Sulaiman Raja Israel ketiga. Dalilnya hadis Nabi riwayat Tirmizi. Ya, semua ada dalil. Nah, mereka ini raja-raja yang kemudian ketika Nabi Sulaiman wafat 930 pecah dua. Mereka ini selari ke bikin agama baru namanya Yahudi. 930 sebelum Masehi dengan mengambil keturunan Yahuda sebagai simbol. Selebihnya Islam. Sulaiman itu Islam. Surat An-Naml itu Islam. Nah, Ratu Bilqis berkata, "Aslam tu ma'a Sulaiman, aku diislamkan oleh Sulaiman sebelum nikah." Dan diajarkan sholat oleh Sulaiman. Sholat dulu, kata Sulaiman sebelum nikah. Ya, Ratu Bilqis. Ada yang bilang ratunya di mana? Ratu Bilqis di mana? Di Wonosobo. Dan Sulaiman di Sleman. Mereka membangun Borobudur. Boleh aja, Anda juga boleh bilang Sulaiman di Condet, boleh ya. Ratu Bilqis di Bintaro, boleh ya. Asal ada faktanya ya. Jangan jadi perdebatan, silahkan, boleh-boleh saja. Nah ini, iya ini begini yang kita udah bahas pada waktu itu. Kita udah bahas ini, Bani Abbasiyah, Bani Utsmaniyah, sahabat, sampai akhir zaman seharusnya sekarang. Ini ketemu lagi pertemuan pertama karena mesti sama ratakan dulu. Nah, Nabi Musa, kemudian Sulaiman karena ada Yahudi berantakan, yaitu Nabi Daniel dibunuh, Nabi Sa'un dibunuh, Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh, Nabi Isa disalib. Itu kerjaan orang Yahudi, membunuh 5 orang nabi. Setelah Nabi Sulaiman ada Daniel, disikat. Setelah Daniel ada Sa'un, disikat. Setelah Sa'un ada Zakaria, digergaji. Setelah Zakaria ada Yahya, dipancung. Setelah Yahya ada Isa, disalib. Kerjaan orang Yahudi. Ahlan. Omar Habad. Baik, kita lanjutin. Jadi inilah kerjaan orang Yahudi. Jadi umat Islam kemana? Takut, ngeri. Mohon maaf, saya masih cerita versi Yahudi ya. Isa bukan disalib ya. An-Nisa 1:4-5. Laqitalahu wala salabuhu walakin subbihala. Enggak pernah dibunuh, enggak pernah disalib. Allah menyerupakannya dengan siapa? Yudas Iskariot. Ya. Baik. Lalu kemudian setelah Isa wafat, maka orang makin enggak berani sholat. Waktu zaman Isa aja enggak ada. Ya. 6:1-14 coba dibaca 6:1-14. Silakan baca yang keras. 6:1-14. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong agama Allah sebagaimana Isa ibnu Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia. Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikut yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan lain kafir. Maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka. Lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. Ya Allah salah tuh. Allah salah tuh. Kok menang? Kan bisa deh. Kan digulung-gulung ya. Coba jawab. Menang dari mana? Menang dari mana? Hah? Menang dari mana? Nabi Isa disalib, 9 pengikutnya murid-murid setia dibunuh. Menang dari mana? Ya, apa? Jawab tadi. Yang disalib bukan Nabi Isa. Yang disalib bukan Nabi Isa. Ya, versi kita bukan Nabi Isa. Ayo, tapi tetap aja kalah. Saudaraku, Allah Subhanahu wa taala enggak pernah lihat keduniaan. Kemenangan itu bukan di mare. Kemenangan itu bukan di dunia. Kemenangan itu adalah endingnya asik, ending husnul khotimah, itu kemenangan sejati. Itu kemenangan sejati. Kemenangan sejati itu husnul khotimah, Pak. Di antara 4 sahabat Nabi yang utama, Abu Bakar Siddiq doang yang mampu mengurus Umar bin Khattab dibunuh, Utsman bin Affan dibunuh, Ali bin Abi Thalib dibunuh, dan lima orang terdekat dari Nabi, Talha bin Ubaidillah dibunuh, Zubair bin Awam dibunuh, Zaid bin Harisah dibunuh, Sa'ad bin Ja'far bin Abi Thalib dibunuh, Abdullah bin Rawaha dibunuh. Kok mereka dibilang menang oleh Allah? Jangan lupa gitu. Jadi buat pilkada besok kalau Allah menang, nggak apa-apa, nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah. Kemenangan itu milik Allah, nggak ada masalah, nggak usah gelisah, nggak usah apa. Yang penting kita tidak memilihnya, selesai. Mau menang kayak, mau kalah kayak, preketek, sabrut, masa bro. Kenapa? Karena kita nggak milih, selesai. Lu dapat pahala dari Allah. Lu gak dukung orang-orang yang gak sholat. Nanti endingnya saya mau bilang begitu. Yeah. Baik. Jadi Nabi Isa dikatakan menang oleh Allah, padahal dia dan kaumnya habis dan mencekam. Tidak ada orang Islam di muka bumi pada saat itu, kecuali sebagian orang yang masih ngumpet-ngumpet. Hanya satu dua orang yang masih ngumpet-ngumpet. Pada yang baru kalau mendengarkannya. Dan kemudian sampailah pada masa tahun 249. Dari tahun 33, 200 tahun baru ketemu orang yang sholat lagi. Dialah Ashabul Kahfi, 249 Masehi, di bawah kerajaan Dikianus. Sebelumnya wanti-wanti, hukum Yahudi menyatakan, Nasrani belum ada, hukum Yahudi menyatakan setiap orang yang sholat kedapatan disalib langsung. Langsung disalib. Kan Nabi Daniel mengajarkan sholat, dibunuh. Nabi Sam'un diajar mengajarkan sholat, dibunuh. Nabi Zakaria mengajarkan sholat, dibunuh. Nabi Yahya mengajarkan sholat, dibunuh. Nabi Isa mengajarkan sholat, dibunuh. Maka siapapun akhirnya mencekam, Yahudi kurang ajar dari zaman dulu. Dan dia menang pada waktu itu, di dunia kelihatannya. Maka kemudian pengikut Isa pun demikian. Tahun 33 Nabi Isa wafat, kosong dunia, mencekam sampai tahun 249. Dan kemudian setelah tahun 249 zaman kerajaan Dikianus, lalu kemudian vakum lagi, enggak berani lagi salat. Hanya satu dua orang yang berani. Enggak bisa terang-terangan begitu. Ngumpet. Termasuk yang ngumpet di ujung gunung tahun 500 tahun 610. Siapa? Tahun 610 Masehi. 610 Masehi di ujung gunung lagi sholat. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi sholat dapat wahyu. Karena dia mengikuti agama Ibrahim. Ya. Baik, kita lanjutin lagi, saudara sekalian. Jadi suasana sangat mencekam. Dan kemencekaman itu disadari oleh Raja Konstantinus. Maka pada tahun 325, Raja Konstantinus dengan penasihatnya Paulus mengumpulkan rakyat Yahudi yang masih ada. Gak boleh begini nih, gak bisa nih begini begitu. Ingin meluruskan, ternyata bukan meluruskan, atas usul Konstantinus, atas usul Paulus dibuatlah agama Kristen Nasrani muncul tahun 325 Masehi. Itulah awal mula, dialah yang menjadi biang kerok terhadap kerusuhan dunia sampai saat ini. Ada yang pernah kawan dari sana ngomong, kalau ini kita boleh di sana. Kadang-kadang menawarkan kartu kredit juga begitu. Jadi kalau menawarkan kartu kredit, saudara sekalian yang dimuliakan Allah, hindarilah riba. Apalagi dengan kartu kredit itu, masya Allah, itu akan membuat anda bla bla bla bla bla ditutup. Sayang dong. Yuk, termasuk standar catur bank. Baik, teman-teman sekalian, yuk kita lanjutin lagi. Ada nawarin di antara kalian? Tolong kembali di jalan yang benar. Sekalipun saya nasabahmu juga. saya nasabah, kalau nggak salah saya nasabah Standar Chartered Bank. Nggak pernah pakai soalnya, dikasih aja, baik banget sih orang sekarang. Orang nggak minta kartu kredit dikasih, nggak pakai aplikasi, atau datang ke rumah bank dari mana itu auto. Termasuk Standar Chartered Bank kalau nggak salah. Oh iya benar. Tuh, lu siapa ngasih gua nih? Siapa ngasih gua aja? Faldonya juga nol, akunya juga nol. Gak kepake, panjang aja di situ ya. Baik teman-teman sekalian. Nah, ini loh Nabi Allah Isa alaihissalam wafat dan mencekam sampai tahun 249 tahun 325 akhirnya atas usul Paulus bikin agama baru. Maka di sini keluarlah ini agama Nasrani tahun 325 Masehi. Kemencekaman itu terus terjadi, bahkan atas usul anaknya Konstantinus, ibunya Konstantinus yang namanya Ratu Helena, lebih ringan siksaannya. Undang-undang tahun 326 Masehi yang dikeluarkan oleh Ratu Helena mengatakan untuk mencongkel mata orang yang sholat lebih ringan paralel, lebih ringan. Untuk mencongkel mata orang yang salah. La haula wala quwwata illa billah. Nah, jadi teman-teman sekalian, harusnya mereka mikir, kok tahun 32 bentuk, kok tahun 326 sampai ada undang-undang mencongkel mata orang yang salah. Mananya apa? Takutan. Banyak yang salat malam. Ya. Maknanya adalah banyak yang salat. Kenapa saya? Oh iya. Ya saya. Bawa pulang ntar lagi. Love you. Anak tuh Aisyah, lu baca. Semuanya sayang Ustaz ya? Iya, semua sayang Ustaz. Baik teman-teman sekalian, dan Nabi Isa tadi kita udah buat, kita udah lihat ayatnya 616, 7, 14, 19, 30, 31, 3, 52 juga menyeru kepada Islam dan mewajibkan sholat gitu. Dan kemudian tidak ada nabi setelahnya selama dari tahun berapa? 33 sampai 571 sampai 610 lah tepatnya, barulah ada nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian apa? Dipercaya oleh Allah untuk memberesin keadaan. Setiap nabi punya prestasi, setiap nabi punya cara. Allah tidak menyetir, Allah tidak mengatur, Allah tidak mendikte, Allah tidak mengkoridorkan, tidak sama sekali. Dibiarkan bebas semuanya. Itulah sebabnya Nabi Yunus menyerah, lari dari umatnya. Nabi Nuh menyerah, mendoakan umatnya tenggelam. Nabi Lut menyerah, menghancurkan umatnya sendiri. Setiap nabi punya prestasi. Dan prestasi yang lagi terberat itu adalah menghadirkan kembali Islam setelah kosong selama 500 tahun. Dan seorang itu harus orang yang tough, harus orang yang hebat, harus orang yang gagah, harus orang yang kuat, harus orang yang disiplin, harus yang akhlakul karimah, harus orang yang berani, harus orang yang sempurna. Kelahirannya dinanti oleh seluruh makhluk, kelahirannya dinanti oleh seluruh malaikat. Dunia kacau, membutuhkan satu orang yang perkasa. Kelahirannya dinanti oleh seluruh umat. Umat menantikan kelahirannya. Pada malam itu gelap, tapi tiba-tiba ada cahaya terang benderang seperti siang hari. seperti meteor jatuh dan jatuhnya tepat di rumah Aminah. Malam itu rahmatan lil alamin. Semua orang gembira. Malam itu pohon-pohon rebah sementara goncang bumi karena kelahiran Rasul yang suci yang mulia. Api Majusi padam. Lagak di zamana rontok berantakan mulai jatuh semua patung-patung di Ka'bah. Air laut naik meninggi sebentar. Luar biasa. Tidak ada malam yang lebih indah. Perkembangan 12 Rabiul Awal tahun 53 sebelum Hijriah. Bertepatan dengan tanggal 23 bulan April tahun 571. Pamannya gembira, ayahnya gembira, semua maaf, pamannya gembira, kakeknya gembira, digendong Muhammad Mungil ini. Dikasih nama Ahmad oleh Pak Abdul Muttalib. Di Ka'bah ditawafkan Ka'bah. Ya. Baru saja terjadi peristiwa yang luar biasa. Ka'bah sentral orang yang masih beragama Islam dihancurkan oleh Abraha dengan pasukan gajah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghancurkan dengan ababil. Ada apa ini ingin menyambut kelahiran Nabi Muhammad yang suci? Kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ternyata dia yang mampu. Dia yang mampu membereskan umat ini. Maka digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala, dididik kan huluku Qur'anan adda bani rabbi fa'asin ta'dibi, kata Rasulullah SAW. Maka jadilah orang yang paling sempurna dan paling mampu menyelesaikan persoalan umat pada waktu itu. Beliau bangkir, bangkir pertama di dunia. Semua orang Quraisy pinjam duit dan taruh duitnya di tempat Nabi Muhammad. Muda, umur 25-30, lagi hebat-hebatnya, lagi jaya-jayanya. Beliau eksportir pertama di dunia. Dia membawa barang-barang orang Mekah keluar kota, keluar negara. Dia importir pertama di dunia. Dibawa masuk karpet-karpet Cina, karpet-karpet Uzbek, dibawa masuk ke dalam kota Mekah. Dia eksportir, importir pertama di dunia. Dia ATM pertama di dunia, menjadi tempat untuk meminta uang dari seluruh masyarakat Quraisy. Dia kepala pegadaian pertama di dunia. Semua orang Quraisy titip barang kepada beliau. Orang terkaya pada waktu itu dengan 700 ekor unta. Itu 700 jaguar itu. 700 jaguar itu punya satu orang beliau sendiri. Kan dulu kan unta kendaraan paling hebat. Belum kudanya, belum keledainya. Rumahnya pikirin sendiri segimana besarnya. Pembantunya 32 orang. Pikirin sendiri. Manusia terhebat itu menghabiskan semua hartanya itu. Jangan kagum sama orang-orang kaya. Beliau itu loh menghabiskan semua hartanya untuk membebaskan budak, untuk membantu Islam, untuk membantu orang miskin, membantu perjuangan. Tidak ada manusia lebih indah pernah Allah ciptakan selain daripada diri kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim. Maka tidak heran orang yang beriman dengan Nabi Muhammad, orang yang mencintai Nabi Muhammad, mustahil bisa mencintai orang yang tidak mencintai Nabi Muhammad. Mustahil. At-Taghabun 22. Mustahil. Gak usah pakai logika deh, gak usah pakai maaf, gak usah pakai ayat-ayat Al-Maidah 51 deh, gak usah pakai Al-Nisa 138 deh. Cukup dengan itu satu aja. Mustahil kita mau dipimpin oleh orang yang membenci Nabi Muhammad SAW. Mustahil. Tidak beriman kata Allah. Kamu tidak akan dapati orang yang mencintai Nabi, tapi kalian orang yang tidak mencintai Nabi, tidak beriman, itu berkasih sayang orang beriman. Tidak mungkin, kata Allah SWT. Tidak mungkin. Kecuali orang beriman. Tidak mungkin sama sekali. Al-Imam rahimahullah ta'ala bin Hanafi, kalau ketemu orang Nasrani, dia tutup mata. Kadang-kadang dinunduk atau berpaling. Walaupun kita belum sambung. Ya jelas lah, belum sambung. Tapi ini sebuah contoh doa. Betapa yang menghadapi menjaga. Bukan soal Nasraninya. Nabi Muhammad aja gak gitu-gitu amat gitu ya. Nabi Muhammad aja berdagang sama orang Yahudi. Nabi Muhammad pernah bekerja dengan seorang Yahudi. Bosnya Nabi itu pernah Yahudi. Nabi Muhammad itu tetap muka. Ditanya, Imam kenapa begitu? gimana saya bisa lihat orang yang tidak mencintai Nabi? Dahsyat ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nah jadi kalau kita lihat masuk ke dalam, jadi ada pertanyaan sampai di sini? Kak dulu sebentar, silahkan bertanya. Yang mungkin baru pernah dengar, baru tahu, silahkan. Silahkan. Yang saya dengar selama ini kan kita sholat baru itu kita yang menyerah Islam mi'rat gitu ya. Ayatnya masih ada kan? Maksudnya ini sholat yang bentuknya tidak seperti sholat yang masuk luar? 22-26 coba buka, 22-26 jawabannya 22-26 coba lihat Al-Hajj. Silakan salah seorang dibaca. Ya baca. Ya, 22-26 Al-Hajj 26. Dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah engkau mengutukkan aku dengan apapun dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang rukuk dan sujud. Jelas Pak? Jelas Pak? Dia rukuk, dia sujud, sama seperti kita persis, nggak ada bedanya, nggak ada bedanya, sama persis. Adapun salat yang bapak maksud Isra Mi'raj itu menentukan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Gitu aja. Ya, sama semua sama bisa pak. Silakan, Sofi. Bacaannya seperti Sofi salat tasbih. Alhamdulillah ya, bacaan iftitah. Itu bacaan Ibrahim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itu Ibrahim yang buat. Diabadikan. At-tahiyat itu ucapan Allah dengan Nabi Muhammad. Diabadikan dalam salat. Ketika Nabi Muhammad salat milad, ketika Nabi Muhammad salat milad sampai ke Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad pingsan, enggak sanggup karena malaikat pun tidak sanggup mengiringi Nabi, silakan sendiri. Karena enggak sanggup Nabi Muhammad, enggak sanggup malaikat Jibril untuk menembus Sidratul Muntaha. Sampai di sini tugas saya. Naik enggak sanggup. Nabi Muhammad sendiri menembus Sidratul Muntaha. Pingsan. Ketika bangun Nabi Muhammad mengucap At-tahiyatul barakatuh salawatu tayyibatu lillah. Dan Allah menjawab Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan Nabi mengucap lagi, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Dan para malaikat bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Yes. Tambah dengan salawat sampai ke dalamnya yang kami majikan di Nabi yang mengajarkan. Ya. Tahiyat dimulai saat Islamnya. Itu ya Sofi. Rokat 2, gak ada 1, gak ada 3, gak ada 5, gak ada 4, gak ada ya. 2, selalu 2. Salat sunnah, masnah, masnah. Salatnya kapan saja, seperti antum salat sunnah. Ada salat duha, ada salat tahajud di malam hari, ada salat kalau lagi kesel, suntuk, ada salat untuk apa ya, salat untuk menenangkan diri. Kalau lagi menyampaikan salat besar, ada salat taubat, dapat nikmat, ada salat syukur, gitu. Salat suruh, kan salat semakin ya. Baru tempat kita salat berhubungan. Ada wudhu, salat sunnah wudhu. Mau berjalan, salat sunnah safar. Salat kita semua. Mereka melakukan wudhu juga. Wudu. Wudu. wudu, walaupun wudunya muka, tangan, kepala dan kaki. Wamsahu faksilu wujuhakum muka. Wam ila al-karbaya apa? Sikut ya. Wamsahu birusikum nyambu kepala, wali jilikum dan kaki. Silahkan lagi. Saat itu pengalaman sejarah di mana lahirnya ada kasar itu, apakah dalam rasanya tersebut ada mata pola yang sedikit atau sekarang? Yang saya sebut Nasrani 325 itu adalah Katolik. Katolik. Sekelompok orang tidak rela, tidak mau, dan tidak percaya dengan ketuhanan. Akhirnya mereka memisahkan diri dan mereka mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, tapi anak Tuhan. Dan dia protes dengan kondisi itu. Sekelompok orang yang protes ini terjadi tahun 411. Maka dia menyebut dirinya Protestan. Protestan 411. Lalu gimana kalau yang sering sampaikan bahwa agama Hindu juga ada tentang beberapa agama? Itu kalau menurut sejarah ini dari mana ya? Agama Hindu saya tidak temukan. Agama Buddha yang ada. Agama Buddha dibawa oleh Siddhartha Buddha Gautama. Siddhartha Buddha Gautama nama kecilnya itu Kifla, 640 sebelum Masehi. Dialah Nabi Zulkifli. Buddha Nabi Zulkifli. Kalau Hindu dari awal memang beriman kepada Ibrahim doang. Karena itu menjadikan Ibrahim kasta tertinggi, kasta Brahmana, Brahma Adi Brahmi. Brahma Vishnu. Ada yang tidak memodifikasi ajaran Buddha, Allah alam misalnya. Hindu enggak nyambung itu. Buddha masih nyambung. Tidak akan berpertama Nabi Zulkifli. Makanya bajunya kayak orang tawar. Ya, Ihram. Ihram. Saya usul, hadis sahih banget banyak sekali. Apabila tidak memberatkan umatku, maka aku akan minta mereka mengakhirkan salat isya. Hadis sahih. Apabila tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan dia mengakhirkan isya. Ya. Kalau isya itu afdol itu jam 12 malam. Kalau tidak memberatkan umatku, ya. Tapi mulai masuk waktunya setelah matahari sempurna tenggelam. Itu sempurna tenggelam sudah masuk isya. Tapi Nabi Muhammad pernah pada awal-awal salat isya itu enggak keluar dari masjid. Sahabat menunggu terus sampai pada ketiduran. Baru tengah malam sebelum jam 12 tengah malam baru Nabi keluar. Karena Nabi apa? Inilah seafdal afdal yang salat isya. Dan Nabi salat bersama sahabat. Tapi besokannya Nabi enggak lagi lakukan itu. Nabi khawatir itu memberatkan umatku. Jadi salat sunnah, salat isya bila anda masih sempat berjamaah dan bisa itu di akhir itu lebih afdal. Kecuali kalau umpamanya sendiri enggak afdol, tetap isya lebih afdol awal waktu di masjid. Kalau sekarang seperti ini kita afdol setelah selesai salat isya lebih afdol. Lebih afdol. Lebih panjang waktu untuk itikaf, ini lebih panjang waktu ibadah antara maghrib dan isya gitu. Ya. Jadi kita salat isya sepakat setelah salat ini dan batal wudu. Kalau batal wudu segera batal segera wudu lagi. Ya. Dan kita lihat yang kiri itu lagi kentut. Ustaz tadi mau konfirm yang Ustaz surat At-Taghabun kan? Ayatnya cuma nanti 18 Ustaz. Okay. 12. Kamu tidak akan dapat At-Taghabun surat berapa? Ayat 6, surat 64. Surat 64. Sorry. Kamu tidak akan dapati orang-orang beriman, orang-orang beriman berkasih sayang kepada mereka yang memusuhi Allah. Bukan. Ada catatannya di saya. kalian tidak akan mendapatkan orang beriman itu berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah. Ada? Coba dibaca yang baru ketemu. Orang berkasih sayang. Kamu tidak akan dapati print screen-nya lama. Saya cari sebentar. Kalau betul-betul ini diperlukan, all album print screen. Kalian tidak akan mendapati orang-orang yang beriman berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah, sekalipun orang itu adalah bapakmu, ibumu, saudaramu, ayah anakmu, dan orang-orang yang kamu cintai. Ayat berapa? Kalian tidak akan mendapatkan orang-orang beriman itu berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah, baik ayahmu, saudaramu, maupun keluargamu. Al-Mujadilah ayat 22. Iya, 22. Bukan At-Taghabun, Mujadilah 22. Surat Mujadilah berapa? 9. 5822. Ayatnya benar, suratnya beda. 5822 ya. At-Taghabun bukan Mujadilah. Baca coba. Baca, Mas. Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Enggak mungkin kalian tuh tidak akan mendapati orang beriman kepada Allah, tapi berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Jadi enggak usah pakai dalil banyak-banyak deh. Ya udah jelas-jelas orang itu menentang Allah. Udah jelas-jelas orang PKI itu mengatakan ayat konstitusi di atas ayat suci itu menentang Allah. Udah jelas-jelas mengatakan daging babi, daging anjing itu ilegal, itu menentang Allah. Udah jelas-jelas mengatakan jilbab itu gak ada wajibnya, itu menentang Allah. Jilbab itu lebih baik jadi topo, jadi lap, itu menentang Allah. Itu semua satu mulut yang ngomong itu. Dan dia tahu itu mulut siapa sebenarnya. Lu jelas-jelas meledek Allah subhanahu wa ta'ala, menentang Allah dari dulu, bukan dari sekarang. Lu jelas-jelas menyatakan akan membuka laju. Nah, Allah alam banyak orang gitu ya. Jadi gak akan menemukan orang itu. Baik teman-teman sekalian, kalau udah sama sepikiran, baru saya topik pindah masuk akhir zaman nih. Ada pertanyaan lagi silahkan. Ya. Tadi saya bilang kalau ada azan dan semuanya sholat isya berjamaah di masjid itu lebih afdol. Tapi kalau satu kampung dia azannya lalu kemudian dia pulang dan dia rame-rame melaksanakan sholat isya itu jam 11:30 itu lebih afdol sekampung itu. Sekampung coba baca hadisnya dengan budi. Tapi melakukan itu cuma takut memberatkan umatnya akhirnya enggak gitu. Jadi tapi kalau umpamanya di rumah sendiri, afdolnya habis isya itu lalai, dia mengabaikan sholat isya di masjid gitu. Kalau seperti kita situasana seperti ini, saya kajian di Tebet, di Bintaro, di Pondok Indah, saya sampaikan bahwa silahkan milih yang mana gitu. Mau sekarang isya lalu kita lanjutin atau di akhirnya. Lebih banyak pilih di akhir ketika tahu hadisnya. khusus kayak kita kayak gini bukan sebuah kelalaian, kita ngaji dan kita lanjutkan begitu. Coba dibaca hadisnya banyak sekali, ada puluhan hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim soal mengakhirkan salat isya. Tidak untuk yang lalai nonton TV, main gitar dan sebagainya. Ya. Apalagi kita terumah azan Allah Akbar, Allah Akbar. Wah, paling abdal hadis akhir waktu. Itu namanya mungkel jauh. Malas kalau ya. Bukan mendekati subuh, Ustaz. Hah? Kalau akhir waktu. Oh, jangan. Kan ketemu dengan tahajud. Tahajud kan sepertiga malam. Ya, sepertiga malam mulai jam 2. Sampai jam 4, sepertiga malam. Terkadang tahajud. Ya. Memang berat itu. Makanya salat paling berat bagi orang munafik adalah salat isya. Paling berat bagi orang munafik. Kenapa? Karena memang begitu, pulang dulu, balik lagi. Kalau nunggu enggak berat. Nunggu enggak berat. Ya. Baik. Selesai. Kita lanjut ke materi berikutnya. Akhir sama. Silakan. Mari kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Di zaman Nabi Allah Ibrahim, dia berhadapan dengan siapa? Tadi Namrud. Ini awal ngajinya tuh ini. Cuma karena jawabannya salah, jadi panjang. Gara-gara lu. Coba kalau jawab benar, udah kelar gitu ngaji. Alhamdulillah nambah ilmu benar. Alhamdulillah nambah ilmu ya. Santai aja di sini kita nggak begitu. Orangnya asik-asik. Kebetulan aja ternyata yang saya juga nggak tahu. Betul ya. Bukanya kan asing sendiri. Ini kan bukanya pada buka lama ini. Ini buka lama. Ada udah basi makanya. Ada expired makanya. Baik. Ya. Pertanyaannya begini. Yang bangun kota kan Namrud. Ya, yang bangun kota, yang menjadikan kota Babilonia modern itu bukan Ibrahim, Namrud. Raja Namrud. Raja Namrud. Tapi saya mau bilang raja lah, Namrud aja lah. Ya. Namrud, beliau raja dari Babilonia, Mesopotamia zamannya. Tapi kan dia nggak beriman, maka nggak berlaku pemimpinannya. Maka saya heran sekali orang yang masih berkelit ya. Apa-apa orang Kristen memimpin suatu negara, ya Allah. Udah jelas-jelas karena dia membangun jalan. Udah jelas-jelas Namrud itu bangun jalan. Udah jelas-jelas Namrud itu membangun modernisasi. Kaum Ad, alam talam kaifa fa'alam buka bi'ad. Yurama zatir imad. Dia bangun gedung kata Allah. Al-Gajina za'abu sahra bilwad. Ya. Dia bangun pengairan-pengairan yang bagus kata Allah. Dia bangun gedung yang luar biasa. Enggak. Kenapa? Enggak beriman. Ya. Di masa Ibrahim ada Namrud. Di masa Ismail dan Ishak satu masa. Ada raja juga di sana. Raja Amr yang membunuh raja Hyksos. Hyksos bukan Hyksos. Kalau raja Hyksos anaknya Kopiko. Cucunya Sungkus. Benar itu Gus. Lihatlah, mereka tuh membangun kota. Setelah itu Nabi Yakub alias Israel, namanya sama ya. Ada Raja Ramses di sana. Ya. Di zaman Yusuf, Yakub, Yusuf, Ramses di sana. Ramsesnya beriman. Ramses 2 beriman. Ramses 1 enggak. Ya, Ramses 2 beriman. Sehingga enggak jadi konflik sama Yusuf. Sama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf lagi lalu kemudian Nabi setelah Yusuf, Nabi Yusuf Musa alaihissalam. Nah di zaman Nabi Musa ada siapa? Fir'aun yang udah lalai. Kenapa? Karena pendahulunya telah mendahului dan akhirnya dia menikmati kebebasan yang luar biasa, menikmati kemegahan yang luar biasa. Lalu Fir'aun menambah-nambah kemegahan itu dengan bangunan yang megah, dengan piramida, dengan sphinx, dengan jalan, dengan oh BKT, dengan nggak nyambung ya. Udah, kita nyambung dengan sejarah aja. Ya, nanti Fir'aun itulah yang membangun jalan, melebarkan jalan, membangun sungai Nil untuk rakyatnya, melipat gandakan gaji-gaji karyawannya, kerajaan-kerajaan, anak buah hulu balang istana. Dia bangun apa namanya piramid, dia bangun sphinx, dia bangun reklamasi, dia bangun situ lagi. Pokoknya Fir'aun tuh memodernisasikan Mesir. Allah itu enggak? Kenapa? Enggak beriman. Setelah Musa alaihissalam ada Daud. Di zaman Daud ada Goliat. Goliat ada Nabi Sulaiman. Di zaman Nabi Sulaiman ada siapa? Yang melawan Sulaiman siapa? Bilqis. Itu lawan Nabi Sulaiman di ranjang. Itu istrinya ya. Kan dijadikan istri oleh Nabi Sulaiman. Aslam tu ma'a Sulaiman, aku diislamkan oleh Nabi Sulaiman karena itu Bilqis dalam surah An-Nahl. Ya, zaman Nabi Sulaiman enggak ada. Ada yang bisa jawab kenapa? Siapa yang berani sama dia? Siapa yang berani sama dia? Angin tunduk, jin tunduk, semut, apa semua enggak ada yang berani. Memang setiap nabi punya doa. Doa Nabi Sulaiman apa? Hah? Nabi dari surat suara apa doanya? Rabbih hablini mulkan. Iya, ya Allah, dan berikan aku kerajaan yang tidak pernah kau berikan sebelum dan sesudah. King Solomon. Dikabulkan enggak sama Allah? Dikabulkan. Teman-teman, nabi, setiap nabi itu punya doa. Setiap nabi itu punya doa. Dan doanya itu doa pamungkas. Semua nabi punya satu doa pamungkas yang tidak akan ditolak oleh Allah, doa apapun. Nabi Adam apa? Minta ampun. Nabi Adam minta ampun karena kesalahannya lah umat di dunia ini. Jadi mohon ampun kepada Allah dengan kalimatnya Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Nuh ada ketika dia minta hancurin kaumnya. Dengan tahan 980 tahun cuma 40 orang. Coba udah bikin kapal aja. Oh, minta sama Allah biar hancur pada lo tenggelam semuanya. Nabi Lut nggak tahan lihat bini aja lesbian, kaumnya laki bersetubuh dengan laki, geli Nabi Lut keluar hancurin ya Allah. Jadi semua punya senjata pamungkas. Nabi Ibrahim masa kritisnya di mana? Dibakar ya narukuni pada wassalamu ala Ibrahim. Nabi Musa di mana? Laut. Semua nabi telah menggunakan senjata pamungkas itu dan dia berdoa dan dikabulkan oleh Allah apapun permintaannya. Sulaiman termasuk. Nabi Isa termasuk. Doanya Nabi Isa ada apa? Siapa tahu doanya Nabi Isa? Nabi Isa berdoa kepada Allah apa? Ya Allah, jadikanlah aku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahsyat ya? Dahsyat ya? Doanya Nabi Isa apa? Ya Allah, jadikan aku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan dulu. Dikabulin gak sama Allah? Dikabulin itu sebabnya Allah angkat dan Allah tidak matikan dia dan Allah kembalikan dia nanti dan dia bersyahadat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bunuh Dajjal. Tuh, ada nggak hadis ini? Tangan itu, nggak ada. Itu saudara, nggak bisa berdoa, ya Allah jadikan aku umat hebat, ya doanya luar biasa. Isa, dan Nabi Isa kita bahas lagi di sini, adakah orang yang mengusir Isa? Ya adalah, siapa namanya? Herodes, Yudas yang akhirnya. Saya potong-potong ya, dari Sulaiman ada Zakaria, Zakaria juga dibunuh oleh tentara Herodes. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita tersayang. Kalau semua Nabi menggunakan doanya, Nabi Muhammad ada gunakan doanya enggak? Ada Nabi Muhammad doakan guna, Nabi Muhammad gunakan senjata pamungkasnya? Ada? Dalam surat Wadduha itu Allah menawarkannya di situ. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Apapun wala saufa yu'tika yang kau inginkan, rabbuka Tuhanmu fatardha akan kasih. Malaikat Jibril itu tergopoh-gopoh gembira ketika ayat itu turun. Ya Rasulullah, mintalah kepada Allah. Apa yang kau minta? Saya akan kabulkan. Saya akan berikan. Ada apa ini kata Nabi? Wadduha walaili ija saja ma wadda'aka rabbuka wa makhala walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Come on, minta gunung jadikan emas, semua orang tunduk di bawah kakimu, kerajaan semuanya tunduk di bawah kakimu, cepetan wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, cepetan. Nabi menjawab apa? Izan ya Arab, kalau begitu ya Allah, la ardo wa wahidun min ummati finnar. La ardo, tidak aku rela. Wa wahidun min ummati, satu pun dari umatku finnar. Dalam api neraka. Pikirkan. Bagaimana jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat kita? Pikirkan. Kalau ada orang yang mencelanya, kalau ada orang yang memakinya, kalau ada orang yang gak sayang pada dia, apakah kita mungkin berkasih sayang pada orang itu? Ya. Itu dia maksudnya surat At-Taghabun ya. Al-Mujadilah 22. Itu tidak mungkin kata Allah. Kalau dengar dari awal kayak begini kan baru mengerti kan? Tidak mungkin kalian akan dapati orang beriman kepada Allah dan Rasulnya berkasih sayang kepada orang yang memusuhi Allah. Tidak mungkin. Kecuali udah tercabut iman di hatinya. Maka saya heran orang-orang munafik, kalau kelompok orang itu membelanya habis-habisan, heran gitu loh. Gimana imannya gitu loh. Rasulullah begitu sayangnya sama kita coba. Dan di masa itu ada Abu Sufyan. Bukan Abu Talib. Bukan Abu Talib. Di LC seorang profesor mengatakan Nabi Muhammad pun, di masa Nabi Muhammad pun pemerintahan dipimpin oleh orang kafir dan Nabi Muhammad menyetujuinya. Ya Allah, ini bodohnya tuh minta ampun. Profesor, pemimpin pada masa itu satu Abu Sufyan, bukan Abu Talib. Abu Talib itu semata-mata hanyalah kakak tertua dari Abu Jahal, Abu Lahab, yang masih dari Hamzah dan dari Abbas. Abdullah diwafat. Anak-anaknya Abdul Muttalib, tertua Abu Talib, adiknya Abu Jahal, adiknya Abu Lahab, adiknya lagi Hamzah, adiknya lagi Abbas, adiknya lagi Abdullah. Abdullah punya nama Muhammad. Kakak paman tertua. Dan Nabi Rera, siapa yang bilang Nabi Rera dipimpin oleh Abu Talib dan Abu Sufyan? Kalau Nabi Rera tidak akan diperangi. Betul? Kalau Nabi Rela gak bakal diusir. Itu profesor kok, astagfirullah, kok tolongnya kayak begitu gitu loh. Mohon maaf ya, jangan bilang tolong lah, gak sopan lah. Goblok. Ya abis bagaimana coba? Kan Nabi diperangi. Itu namanya kenapa? Karena gak setuju gitu loh. Dan Nabi diusir, itu artinya apa? Artinya gak setuju. Kecuali kalau Nabi diam, anteng, tenang, tenteram gitu loh, baru Nabi setuju. Dan itu fakta sejarah. Fakta ayatnya, ayat yang merintahkan itu belum turun. Itu ayat Madaniyah. Dan situasi ini situasi Mekah. Jadi dia ditinjau dari sejarah ngawur, ditinjau dari ayat ngawur, ditinjau dari fakta ngawur. Benernya di mana? Terus profesor gitu loh. How can? How can? Di masa Nabi Muhammad sudah lewat. Ini sudah lewat. Setelah Nabi Muhammad wafat ada masa Khilafah Rasyidin. Oke, kita sudah bahas teman-teman. Nah, versus siapa? Siapa musuh bebuyutan daripada empat-empatnya ulama Rasyidin? Nah, Syiah belum ada pak. Syiah lahir tahun 860. Syiah lahir 860. Syiah belum ada. Ini wafat tahun 661. Masa Khulafaur Rasyidin, masa dari 634 sampai 661 saja. 32 pak. Ini Sabaiyah pak. Kelompok Abdullah bin Sabah di masa Abu Bakar diusir, nggak boleh tinggal di Mekah dan di Madinah kata Abu Bakar Siddiq. 2 tahun wafat Abu Bakar Siddiq. Umar bin Khattab dibunuh, Utsman dibunuh, Ali dibunuh, mereka biang kerok. Dan unfortunately kebetulan lebih memvalidkan fakta sejarah. Kalau fakta sejarah tadi kita lihat fakta sejarah tadi 1, 2, 3, 4, 5 ini yang bunuh adalah Yahudi, yang bunuh adalah Yahudi, yang bunuh adalah Yahudi, yang bunuh adalah Yahudi. Ternyata agama dari Abdullah bin Sabah adalah Yahudi. Oh, siapa dia? Dahsyat ya. Dan setelah masa Khilafah Rasyidin, kita sudah bahas juga masalah masa Bani Umayyah dulu. Umayyah dari tahun 661 sampai 750 ya. Nah, di masa Bani Umayyah siapa musuhnya? Siap belum ada? Siap belum ada? Masih tetap pak sama iya. Dan cikal bakal Syiah yang membunuh di tahun 680 Karbala. Syiahnya belum ada. Jangan mengatakan itu, belum ada, Syiah belum lahir. Aneh orang Syiah itu emang. Nangis-nangis di Karbala belum ada kok ya. Dan ini masih kelompok Abdullah bin Sabah dan pasukan-pasukannya. Lalu masuk masa Bani Abbasiyah. Tahun berapa? 750 sampai 1520. Siapa di sini? Ingat tahun-tahun ini apa yang terjadi? Termasuk Indonesia 1514 di sini. Ya, Belanda datang ke sini termasuk. Crusader, Salibis, Crusade. Plus Syiah mulai ada. Buktinya apa? Buktinya apa namanya? Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu yang serang itu Paus Urbanus sama Bani Fatimiyah. Gila ya. Yang nyerang Masjidil Aqsa itu Syiah sama Kristen. Bersatu bersama menghancurkan Islam di Aqsa. Dari dulu pak, kalau Syiah itu bergabung sama Soviet ya, si siapa? Putin dengan si dasar saya dulu menghancurkan orang muslim. Itu saya dulu. Bagi anda yang paham sejarah mengetahui akhirnya dari dulu kurang lancar memang. Yang terakhir Bani Utsmaniyah 1500 ini pakum 20 tahun 540 sampai 1924. Siapa maksudnya? Syiah. Kudusen juga ikut, Syiah juga ikut, Yahudi juga ikut paling berperan. Maka tumbanglah Turki Utsmani 1924. Maka berhentilah fase Mulkan Adhan, Mulkan Jabariyah. Dan sekarang kita masuk fase terakhir yaitu itu Ottoman ya Ustaz. Iya, Ottoman selesai. Kita masuk akhir zaman. Pertanyaannya, siapa di sini? Kumpul semua. Ini bahasan kita sebenarnya. Hari ini yang saya sudah siapkan di kepala tuh ini set bahasnya pakai hitung udah kemalaman billahi taufiq wal hidayah. Coba teman-teman sekalian perhatikannya. Allah subhanahu wa taala pasti memberikan ini dan ini, lu di mana gitu aja. Nggak ada, jelas sekali lu di mana gitu loh. Dulu di Ibrahim, ini di sini, lu di mana? Di sini, kalian di mana? Di sini kalian di mana? La ikrafidin qad tabayyana rusdu minal ghaib fama yakfur bitaghut. Wa in billah faqad istamsaka bil urwati wusqa lan fisama la wallahu sami'un alim. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur wa ladzina kafaru alayhim taghut. Taghut yukhrijuna minadh nur ila dhulumati. Mereka sabuna hum fiha khalidun. Di sini jelas sekali, jelas jelas-jelasnya. Tidak ada sama-sama sekalipun. Ah, saya pilih netral di tengah. Enggak ada urusan netral dalam ginian. Enggak ada urusan netral dalam agama. Enggak ada urusan netral dalam membela Al-Qur'an. Hanya ada dua, pembela Qur'an atau pencaci Qur'an. Pembela agama atau penista agama. Enggak ada yang netral. Lu mau netral? Ya Allah, saya netral. Enggak surga, enggak neraka, tengah-tengah aja. Mana bisa tengah-tengah? Orang netral itu hati-hati loh. Orang netral itu, aduh pak, orang netral itu ngeri. Orang netral itu Allah siksa lebih dulu daripada penyembah berhala, lebih dulu daripada orang kafir. Orang netral disebut dalam Al-Quran apa? Munafik. Munafik berasal dari kata an-nifaq. Nifaq itu sebenarnya bukan kata yang jelek. Nifaq itu gini, goa. Dari sini bisa masuk, dari sini bisa masuk. Itu disebut nifak. Ini kalau ini dipotong spidolnya sehingga ada lubang dari sini ini namanya nifak. Dari sini bisa itu nifak. Orang yang dari kiri kanan begitu disebut an-nifak, munafik orang yang begitu. Dan disiksa lebih sadis daripada orang yang kafir. Innal munafiqina fi dharki asfal. Din krak yang paling bawah, tidak jelas pak. Ciri-cirinya orang anifak itu ada dalam surat 4141 silakan. Baca salam. 4141. Ya. Kalau perlu dari 138, dari 138 dulu di berita awal, 138. Sama ayatnya, suratnya dari ayat 138 maksudnya. Biar jelas, biar semua dengar. Maksudnya itu asusila tuh, Ustaz. Surat 4. Oh, surat 4. Ayat 138. Boleh dipegang? Ini silakan. Ayat 4 ayat 138. Ya. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih. Ya. Terus? Yaitu orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Terus? Apakah mereka kekuatan di sisi orang kafir itu? Mencari kekuatan. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Maka sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah. Dan sungguh Allah telah menurunkan kekuatan kepada kamu di dalam Al-Quran, bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam, yaitu orang-orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu, hai orang-orang mukmin. Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah, mereka berkata, bukankah kami turut berperang berserta kamu? Menafikan. Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan, kemenangan, mereka berkata, bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang-orang mukmin? Gila ya. Gila kan? Orang beriman itu awalnya orang beriman, tapi dia menunggu-nunggu kabar. Dia menanti kabar. Dia nunggu hasil survei DJA. Dia nunggu hasil survei polis. Dia nunggu hasil survei apa lagi? LSI. Dia nunggu. Ya. Begitu orang Islam yang menang, kan kami juga orang Islam. Kami juga memilihmu. Kami itu lebih kamu tahu. Namun ketika orang kafir yang menang, dia pun berkata, kami turut memenangkanmu dan jagain kamu dari ini loh, orang Islam radikal kami yang jaga. Kalau kami nggak jaga, FPI nyerang kamu loh. Kurang ajar. Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat, dan Allah sekali-sekali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. Allah akan kasih keputusan di hari kiamat. Jadi jangan gelisah ketika mereka menang tuh, duh menang lagi. Ya ini kehidupan dunia, saudara, nggak ada masalah. Dan kemenangan akhirnya pasti milik Allah dan orang beriman. Ya. Baik, belum dijawab. Akhir zaman tersisa siapa? Ya, masa itu selalu ada musuh dan berakhir. Dan ini selalu apa sampai kapan? Dan siapa di sana? Jawab. Kumpul jadi satu. Ya, itu dia. Inilah kita cerita the end of the world, the end of the world. Akhir zaman musuhnya satu, yaitu Dajjal. Ini 18 kali, kesian. Nomor khusus, berarti orang khusus nih. Cocok ditunggu deh. Sering begitu saya. Oh, gitu. Ustaz belum masuk. Cocok ditunggu. Ah, temen di mana? Kok gak ada jadwalnya? Iya, pernah bilang iya. Subuh-subuh lagi tidur, lagi sembahyang, subuh ini. Jam 3:30. Ustaz, cocok ditunggu lah. Temen di mana? Perlu asisten dulu. Waduh. 9 kali miss call dengan orang yang sama. Memang itu very important. Siapa ini? Gak ada namanya, berarti gak penting. Ini kan Pak Tito. Kemarin itu orang pondok telepon, kirain ada apa? Kan akan ada demo sama sekian, so jangan ikut ya. Orang kapolri. Oh, sama siapa? Sama sekian. Kenapa? Nggak ikut. Jangan ya, Zad. Ya, udah. Saya laporin ya, teman-teman. Minta alamat lengkapnya. Tuh, kan. menjemput kita nih. Alamat saya gedung Standard Chartered Bank. Menara Standard Charter. Enggak, semalam dia aja. Ada ngisi. Enggak ada buat besoknya. Jadi enggak tahu di mana. Nanti saya telepon balik ke Bapak dia. Baik, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Inilah Dajjal. Inilah Dajjal yang kita bahas hari ini. Kapan dia datang, siapa dia, bagaimana kiprahnya, inilah Dajjal. Ini lawan akhir zaman. Nabi Muhammad mengatakan Dajjal itu, ya banyak sekali hadis yang menceritakan soal Dajjal. Ini ada segini hadis, ini yang mesti kita bahas tadinya. Kita buat puzzle, nanti saya yang menyusun nanti untuk pertemuan berikutnya. Gak keburu waktunya, jadi saya harus ketat dengan jadwal pribadi, dalam hal arti menjaga keseimbangan ya, hak-hak Allah, hak-hak mata, hak-hak badan, hak-hak keluarga. Hak keluarga juga. Hak keluarga, lewat hak keluarga, datang berbulan itu di sini. Ya. Baik, teman-teman sekalian, kita lakukan di belakang Allah, kita ambil kesimpulan saja. Dajjal berasal dari bahasa Arab tentunya, berasal dari kata dajjalah. Dajjalah itu kekacauan. Pelakunya disebut dajjal. Pekerjaannya disebut dajjalah. Kekacauan. Orangnya disebut taghut. Taghut dari bahasa Arab, dari kata togo. Togo itu berlebihan. Jadi orang-orang yang melampaui batas istilahnya. Orang-orang yang melampaui batas itu namanya taghut, perbuatannya namanya togo. Hasilnya dajjalah, kekacauan. Pelakunya disebut dajjal dan pengikut. Begitu dari etimologi bahasa. Nah, orang-orang yang melampaui batas, melampaui batas di mana? Di membuat kerusakan. Allah Subhanahu wa taala, mestinya teman-teman berpikir begini. Ustaz, kenapa enggak Allah dimakan saja? Udah bagi Allah. Ya, udah bagi Allah. Teman-teman pahamilah tauhid secara baik dan mendalam bahwa itu bukan tugas Allah. Tugas Allah itu bukan itu. Sekalian aja itu Yerusalem kenapa Allah diamkan? Aleppo kenapa Allah diamkan? Kenapa? Kenapa enggak Allah mandek tuh pesawat jatuh? Bisa enggak kalau Allah melakukan itu? Bisa banget, tapi kenapa enggak Allah lakukan? Teman-teman berpikirlah yang betul-betul dengan tauhid. Bukan tugas Allah. Jangan apa-apa menyalahkan Allah. Ma'asabaka min hasanatin faminan nafsik. Ma'asabaka min sayi'atin faminan nafsik. Itu diri lo, kata Allah. Lo yang bisa, bukannya Allah. Allah tuh bukan ngurusin itu. Allah dikasih bumi dengan segala hukum yang ada di dalamnya. Ada E sama dengan MC kuadrat, ada R sama dengan M per V, ada EA sama dengan EL, energi aksi, energi reaksi, ada hukum gravitasi, ada Archimedes. Itu lengkap. Allah dikasih segala perangkat. Dan kita akan tenang hidup apabila kita tidak ada orang yang berlebihan melampaui batas. Allah dikasih hutan, cukup buat kita. Tapi sebagian orang menebang pohon itu, membakar bahan pohon itu. Menebang pohon yang umur 1 bulan, ditebang juga umur yang pohon 1 tahun, 10 tahun juga disikat juga. Akhirnya apa? Jadi batalnya Mozilla, kacau dunia ini. Bima kesabat Aydinas, Dara Fasadi Firbahri, tampak kerusakan di muka bumi dan di laut dan di darat karena tangan-tangan kalian, kata Allah. Allah dikasih laut untuk kita makan. Tapi lihat celakanya itu orang. Ikan yang segede gaban, segede tangan diambil, ikan anak ikan diambil, telur ikan juga diambil. Coba hancur ekosistem. Ada orang yang berlebihan seperti itu, rakus dia dan celaka. Dia sikat semuanya, hancur ekosistem. Kekayaan juga disikat habis dan hancur. Kekuasaan dibikin uang dari kertas. Gajar. Mata uang dengan kertas selembar begitu kok nilainya bisa beda-beda di mana-mana. Kembali ke koin emas pada zaman Rasulullah membuat stabil, nggak ada inflasi. Nabi Muhammad tuh dulu beli hewan, beli apa? Beli domba itu satu keping uang dinar. Satu keping dinar itu 4,2 juta maaf. Seekor kambing. Sekarang satu keping seekor kambing. Zaman Nabi Muhammad satu keping seekor kambing. Sadis. Ya kan? Tanya orang yang pergi haji tahun 60-an atau 70-an. Berapa satu kilo apel? Satu real. Sekarang satu real. Coba. Kita cabai 200.000 kilo sekarang. 200.000 kilo. Harganya pedes. Jengkol berapa jengkol? 100.000 jengkol. Kalah daging sapi. Jadi kalau Anda dekat orang mungkin bau jengkol dan di sini ada bekas cabai rakaya. Kaya, bau jengkol, ama ada cabai di sini, orang kaya. Menteri kita tapi hebat ya, ya. Harga cabai mahal, suruh tanam cabai. Keren banget solusinya. Ya. Saya mau nanam cabai, jadi saya nyambel berapa lama lagi? 6 bulan lagi. Ayo petikan, kita habiskan, nyambel lagi, apalagi 6 bulan lagi. Pikir tanah kita luas sekali. Itu menteri pintar banget sih. Tapi mahal, tanam aja. SNK mahal, print aja sendiri. Dajjal begitu emang. Nah, itulah Dajjal, buat kerusakan, buat kehancuran. Dan Dajjal kata Rasulullah SAW, simbolnya matanya satu. Apakah matanya satu beneran atau dia menciptakan sebuah sistem yang berlogo mata satu? Illuminati. Itu yang kita bahas sama Bini sebenarnya. Freemason, Illuminati. Itu yang mesti kita bahas. Alhamdulillah saya bukan sok tahu, saya benar-benar lah. Bukan sok tahu, saya jagoan lah Illuminati dan Freemason. Diundang banyak sekali khusus bicara soal Illuminati dan Freemason, ya. Sampai besok masih ada jadwal untuk membahas Freemason dan Illuminati, ya. Nah, teman-teman sekalian, Dajjal juga kata Rasulullah punya perbendaharaan yang banyak dan semua orang dia sanggup memberi makan semua orang. Entah Dajjal bentuk dalam bentuk fisik, bisa juga Dajjal dalam bentuk sistem. Itulah Dajjal yang menguasai Indonesia. IMF, IGBI, G7, G8, G20, G21 yang membuat Indonesia tidak punya kedaulatan apapun. Kedaulatan kita dirampas. Kita punya kedaulatan apa? Kita punya kedaulatan apa? Pangan. Gak punya. Kedelai yang saudara makan itu dari luar negeri. Beras yang saudara makan dari luar negeri. Tahu, tempe, itu terigu yang saudara makan dari orang. Tak punya kedaulatan apa? Semua tak punya kita. Minum teh tak punya teh Sariwangi, tak punya kita. Tak punya kedaulatan apa? Kedaulatan obat. Mana punya Indonesia? Kalbe, kimia warna, kalbe warna. Sebagai punya asing. Ros, Sanofi, Ros, Takeda, Pfizer, Siva, Tomero, terus Mediros. Nggak punya, semua punya asing. Di stok obat, nggak ada obat Indonesia yang satu pun. Nggak ada. Punya siapa? Kita punya apa? Yang yang kita punya obat apa? Obat kuat, madura. Ada kita punya obat. Kedua yang kita punya, air. Inilah welcome. Welcome to Dajjal. Welcome to Dajjal. Inilah akhir zaman. Ya, jamaah sekalian, kita harus simpulkan malam ini. Ada disuruh-suruhnya tapi apa boleh buat ya, karena saya menolak sedikit membahas ini 19:24 sampai dengan 24. Dajjal menggunakan sistem, ingatkan saya Sofi, Sof, Pak Sofi. Ada cuci tangan deh. Ada cuci tangan. Sofi, pengajian kita berikutnya bilang begini, Pak Ustaz, kita sampai 5F. Ya, Dajjal menggunakan model 5F. Enggak ada di buku, saya merancang sendiri setelah saya baca tentang Freemason, Illuminati, Dajjal, hubungkan dengan Quran, hubungan dengan hadis, maka ketahuan ternyata mereka menggunakan 5F. Sebenarnya tidak macam-macam sih, cuma saya biar gampang ingatnya aja. Pertama, financial system. Financial. Lihat, lihat, kita nggak bisa apa-apain. Ya, bayangkan, 70% uang yang beredar di seluruh Indonesia, 70% uang beredar di seluruh Indonesia hanya dipegang oleh 1% orang. Jawabnya apa gitu? Coba, saya di sini, saya di sekarang. Ya, saya punya data lengkap itu. Saya bacakan. Ya, jadi supaya bukan saya aja yang pusing. Search kata kuncinya adalah jadi belum tentu orang dengan itu ya, Ustaz ya. Boleh jadi orang, sudah. Boleh jadi orang. Boleh jadi tidak. Ustaz ya, kapan-kapan saya buat data ya. Saya kumpulkan data berapa persen itu akurat, banyak kurang sekali. Kekayaan siapa, milik siapa di Jakarta, tanah berapa persen dikuasai oleh siapa dan sebagainya, akurat sekali ya. Intinya adalah financial. Yang kedua adalah fun. Fun. Orang nggak butuh dikasih, dipaksa. Diteleponin. Dalam skala kecil, dalam skala besar. Ini minjem duit dari Cina. Gak perlu dipaksa dikasih bank mandiri suruh terima. Lu mesti terima. Berarti lu mesti terima. Gila apa sistem ini? Kalau enggak kita enggak bisa berbuat apa-apa. Enggak perlu bangun kereta. Enggak perlu. F yang ketiga itu adalah food and medicine tentunya. Ini dajjal ini, saudara, tanpa sadar tempe yang saudara makan itu tempe itu dari GMO, kedelainya. Tahu GMO apa? Genetical moderate organism. Bukan kedelai, karena itu nggak bisa bersaing, saudara. Singkong itu di Lampung, petani itu nangis banget. Kenapa? Dihargain berapa singkong? 250 perak sekilo. 4 kilo baru 1.000 perak, baru 10.000 perak. 5 kilo, 8 kilo baru 20.000. 8 kilo itu harus mencabut 16 batang dan baru bisa satu kali makan. Enggak imbang, petani enggak bisa cabutin. Apalagi bayar orang untuk cabutin. Nangis mereka. Kenapa bisa semurah itu? Banjir singkong dari luar negeri. Loh kok semurah itu? Ya jelas semurah itu. Mereka pakai GMO, enggak ada pakai pupuk, enggak pakai tanah, enggak pakai air, enggak pakai cabut, singkong buatan mesin. Bayangin coba. Dajjal ini. Kedelai yang saudara makan tempe itu GMO semua. Tadi kedelai enggak ada udah di Indonesia. Singkong enggak ada di Indonesia. Beras aja plastik yang kita makan coba. Siapa ini food di sini? Masyaallah. F yang ketiga itu adalah fashion. Untuk menyikat orang-orang kaya. Ya, untuk mengambil harta orang kaya dari fashion dan food. Luar biasa. Mungkin sebagian dari kita enggak terpengaruh, tapi semua orang tuh fashion itu menjadi dunia. Dunia entertain itu gaya multi miliar dolar itu loh. Wanitanya biasanya menjadi korban. Fashion, nanti kita bahas. Saya punya data dari Mark and Spencer yang luar biasa. Jadi ini termasuk fashion dan segalanya. Termasuk ini loh, fashion. Bukan cuma ini. Alhamdulillah ada Wardah kosmetik. Terakhir itu freedom ini termasuk LGBT, seks, apalagi HAM, apa-apa HAM, unjukin HAM, unjukin HAM. Mereka pelaku HAM, intoleran, kebinekaan. Giliran umat Islam mau bergerak sedikit, kita semua bersaudara. Yeah, keselin banget sih. Umat Islam menunjukkan kekuatannya, kita semua bersaudara. Gila wanita ganggu, HAM. Manggil Arab nggak apa-apa, manggil Cina nggak boleh, rasis. Manggil Jawa nggak apa-apa, Sunda nggak apa-apa, Batak nggak apa-apa, nggak ada marah. Begitu Cina, rasis, anti kebinekaan, intoleran. Musuhnya Tionghoa sesuai dengan undang-undang. Ya, negaranya sendiri menyebutnya RRC, Republik Rakyat. Pesawatnya Chinese Airline. Makanannya Chinese food. Ini mau gimana sih? Kita gak boleh bilang Cina. Ini rezim paling aneh ini. Gak boleh bilang Cina. Katanya rasis, intoleran, makar. Nyebutnya Rusi Tionghoa. Susah kalau lu ke pasar, ayo beli peti Tionghoa. Gak kenal. Peti Cina. Gak kenal mereka. Ya, kita makan tahu Tiongkok. Iya, nggak kena tahu Cina di mana-mana. Jadi aneh sekarang, aneh banget dunia ya Allah. Sudah terlalu malam, saya mohon izin, mohon pamit. Masih ada 5F, kita akan bahas 5F lebih detail lagi. Di manakah finance-nya, di manakah food-nya, fun-nya, di manakah food and medicine-nya, fashion and wajahnya, di manakah freedom, LGBT, seksual, HAM-nya di mana? Insyaallah kita akan bahas lagi agak lebih detail. Lalu gimana cara menangkalnya dengan merangkai ini, ya, merangkai puzzle akhir zaman. Nanti kita cari waktu yang pas lagi, ya. Kalau bisa jangan Februari kali ya. Atau Februari kalau malam merangkai di sana. Nanti deh kita ngobrolnya. Itu urusan saya sama Sofi yang lain. Lima menit, tanya jawab, Ustaz. Silakan. Teman-teman. Jadi pengertian Dajjal itu sendiri dalam pandangan sisa atau pada Rasulullah, memang Rasulullah sendiri tidak tahu persis apakah itu dalam bentuk suatu sistem yang dimaksud Dajjal atau memang ada sosoknya. Atau memang sengaja Rasulullah tidak ingin memberitahu secara gamblang atau bagaimana? Jangan lupa Rasulullah tidak mengetahui soal akhir zaman kecuali yang diwahyukan, dan Rasulullah tidak pernah ngarang soal itu. Jangan lupa itu dulu, ya. Ketika Nabi mengatakan Dajjal itu matanya satu, bisa jadi memang Dajjal dalam bentuk fisik manusia yang matanya satu. Namun bisa jadi itu sebuah sistem. Buktinya telah terbukti sekarang, belum terbukti manusia bermata satu itu Dajjal, tapi yang telah terbukti adalah simbol mata satu yang digunakan oleh Freemason dan Illuminati. Belum terbukti, kata Rasulullah, Dajjal itu punya bawa perbekalan, kalian semua tuh bergantung hidupnya dengan Dajjal, belum terbukti. Tapi finansial yang mereka ciptakan telah membuktikan bahwa mereka adalah Dajjal secara sistem. Gitu. Bisa jadi sistem, bisa jadi orang. Belum terbukti, Dajjal, kata Rasulullah, berdiri dengan kekuasaan tuh lautan tuh hanya semata kakinya. Gede banget lautan semata kaki. Lautan kan dalam ke bawah. Berarti Dajjal itu Monas cuma semata kakinya, Monas kan cuma segitu. Kan dalamnya lautan ada yang ya 1 kilo di bawah permukaan laut ada. 1 kilo di bawah permukaan laut itu Dajjal tuh cuma semata kakinya segini. Kalau 1 kilo cuma segini, Dajjalnya berapa kilometer tingginya? Apakah sebesar itu? Apakah bentuknya fisik begitu? Wallahu a'lam. Atau yang Rasulullah maksud, dia menguasai lautan. Nah, saja kan? Dia menguasai semua lautan. Dan Dajjal itu kekacauan di lautan, mungkin Laut Cina Selatan. Dajjal ada di situ, kekacauan ada di situ. Perang akhir zaman dimulai di dunia ketiga, perang dunia ketiga dimulai di perebutan Laut Selatan, diperebutkan oleh Asia, Cina, Amerika. Dikuasai juga, ingin menguasai Laut Cina Selatan, wallahu alam bisawab. Allah, wallahu alam, itu kita gak bisa mengetahui dengan tepat apakah fisik yang dimaksud atau sistem yang dimaksud, wallahu alam bisawab. Kalau fisik, bisa juga, karena Dajjal kata Rasulullah rambutnya keriting. Apakah itu orang-orang, sekelompok orang keriting? Apakah Dajjal itu berkulitnya sawo matang? Apakah seperti itu? Berarti bukan orang Eropa, wallah alam bisawab. Apakah peranakan dari Israel? Israel peranakannya entar rambut keriting dan kalau matang karena Eropa dan Afrika bersatu di Israel sekarang. Apakah keluar dari sana? Tapi yang pasti Dajjal itu dari Isfahan, Iran. Banyak dari Dajjal Syiah. Wallah alam bisawab. Bisa sistem, bisa. Dan lagi silakan. Tafadhal. Mumpung ada di sini, kalau enggak kita komat. Yang kentut wudu ulang. Oh, ya. Jadi, kembali pada Dajjal tadi, Ustaz. Itu kan kita sering dengar bahwa nantinya sudah merupakan satu sunatullah bahwa dan itu akan memimpin dunia, kemudian matinya dibunuh oleh bisa. Itu kan sudah ada hadisnya, Pak. Iya, jelas sekali. Apakah itu sudah tidak, apakah dengan hadis demikian bukannya sudah berarti menunjukkan bahwa Dajjal yang dimaksud adalah dalam bentuk sosok makhluk hidup? Iya. Dajjal bisa saya bilang dalam bentuk sebuah sistem seperti sekarang, lalu ada orang yang menguasai itu gitu loh. Si penguasa sistem itu yang akan dibunuh oleh Nabi Isa. Dan Dajjal itu bermasa. Dajjal itu bermasa. Tanyalah bagi orang Syam, Suriah sekarang, siapa Dajjal? Basar. Dialah Dajjal sebenarnya. Bagi masyarakat DKI, Dajjalnya siapa? Ahok. Dajjal itu ya, yang memporak-porandakan, pura-pura bersih dan sebagainya, dajjal gitu. Jadi sengaja Nabi menyamarkan ini karena setiap masa ada dajjal. Dan di Amerika baru timbul dajjalnya. Baru kemarin dilantik. Ya. Begitu. Jadi setiap masa, setiap kondisi ada. Dan dajjal yang akhirnya duhul, yang menguasai semua adalah betul seseorang di balik itu semua. Di balik sistem dajjal ada dajjal yang sebenarnya. Dialah yang dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana pisau panas menyentuh mentega kata Rasulullah. Enggak ada perlawanan. Takutnya begitu saja. Itulah dajjal yang dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Wallahu a'lam. Ngazofi. Asyura. Banyak sekali hadis Rasulullah, kiamat tidak akan terjadi sampai kalian menemukan orang yang paginya menggembala domba dengan sendal jepit, sorenya dia sudah bisa membangun bangunan yang mubah-mubah kayak mendadak. Ada. Kiamat tidak akan terjadi sampai kalian tidak lagi menemukan orang-orang yang azan dan tidak terdengar lagi suara azan. Kiamat tidak akan terjadi sampai adanya dua peperangan, yaitu dua kelompok muslimin yang menyuarakan satu kalimat yang sama-sama mengucapkan tauhid la ilaha illallah. Itulah yang terjadi. Dua kelompok besar itu Sunni dan Syiah. Sekarang sedang terjadi. Nanti makin kuat. Di tengah-tengahnya ada kaum munafik yang minta pertolongan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sudah jelas yang minta pertolongan dengan kaum Yahudi. Ternyata orang Islam juga ada yang minta pertolongan kepada kaum Nasrani. Gitu ya. Saudi Arabia yang terlalu dekat hubungannya dengan Amerika. Allah alam bersawab. Cukup? Kelas, close. Ya, baik kita kiparat majelis. Subhanakallah bihamdi. Ezra silakan nanya. Jelas. Saudaraku, ini pertanyaan terakhir yang sangat jitu. Yang lagi keluar tolong sambil dengerin juga. Dengan segala macam sistem kekacauan yang kayak begini, dengan kondisi yang kayak begini, bagaimana kita bersikap? Jawabannya begini. Begini. Ini begini. Yang sedang kita lakukan adalah untuk mengatasi itu semua. Ajak lagi orang terbanyak. Saya begini. Saya kadang nangis dalam hati. Kapan saya bisa mencari uang? Kapan? Seperti dulu. Saya presentasi di perusahaan-perusahaan dan mereka mengundang saya sebagai seorang trainer. Saya aslinya seorang trainer. Menangis saya kadang-kadang untuk lihat kok begini-begini gitu loh. Saya seorang trainer yang satu jam dibayar 25 juta. Saya jujur aja saya bilang begitu. Ya, seharian itu bisa 80 juta per hari saya dibayar. Saya gak bisa lagi seperti itu. Ya, klien-klien saya itu berhamburan, klien-klien saya yang telepon, yang apa, akhirnya gak bisa saya layanin dengan ketatnya jadwal pengajian. Ini for your information gitu. Tapi kalau umpamanya kesana, siapa yang ngurusin kayak begini? Dikirimin asisten aja Sofi ngamuk sama saya tuh. Gitu. Nah ini juga terus menerus tidak berhenti. Aisyah sayang. Halo Aisyah. Halo Aisyah. Iya sayang, maafin papa ya. Papa juga capek. Udah selesai, ini tinggal pulang. Kalau kamu nungguin papa, papa senang banget. Tapi kalau kamu gak bisa nunggu, gak apa-apa. Besok pagi, ya besok pagi papa janji. Udah, gak usah. Udah, besok pagi papa anterin kamu. Besok pagi papa yang anterin kamu sekolah, oke? Okay? Ya sayang? I love you sayang, I love you sayang. Assalamualaikum. If you feel what I'm feeling, itu perjuangan saudara. Perjuangan. Jadi setiap orang punya andil, dan ini akan kita sajikan untuk Allah. Kita sajikan di hadapan Rasulullah. Apa yang mesti kita lakukan? Kayak sekarang ini, jangan putus, terus gitu. Ajak semua orang. Dan saya nggak pernah hitung-hitungan sedikit 5 orang, 10 orang, 20 orang, 30 orang. It doesn't matter. Yang penting ada kesempatan untuk menyampaikan ayat-ayat Allah. Itu pertanyaan terakhir yang paling jitu. Apa yang mesti kita lakukan? Keep like this. Keep fighting. Keep fighting, keep fighting, keep fighting. Nanti Allah yang akan tentukan segalanya. Amin ya Allah ya Rabbi. Ya Tuhan, kalau majlis semalam wa bihuzul. Kita syukur ada dan astagfirullah. Nanti bilaik. Bilaik dan wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.